berkasih sinar terang, kini telah membayang, walaupun masih samar-samar untuk jadi kenyataan. Karena kabut misteri selalu merintanginya, ayun langkah ini. Namun aku di sini selalu menyadarinya, tak mudah mimpi ini menjelma dan terjadi. Walau lembah derita salah satunya duri, di perjalanan cita-citaku yang semakin mentara. Mungkinkah kini akan aku nikmati simfoni kehidupan yang didambakan dan diagungkan setiap insani di persada ini. Namun aku di sini selalu menyadarinya, tak mudah mimpi ini menjelma dan terjadi. Walau lembah derita salah satunya duri, percik nyala api yang bertabung.